Ya, jemaat kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah gereja yang nyata atau visible church. Kalau visible atau nyata, berarti ada yang tidak nyata. Benar, saudara. Jadi ada istilah visible church dan invisible church. Cuman, kalau invisible church, siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Itu R.C. Sproul mengatakan demikian. Invisible church, hanya Allah yang tahu. Dan tugas kita di dunia sebagai gereja yang nyata, gereja yang lihat orang lain, dan apa tugas kita? Nah, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan katakan. Ketika kita sebagai gereja, secara individu, masing-masing adalah gereja. Bukan gedung gerejanya, tapi kita sebagai individu merupakan gereja yang hidup, gereja yang nyata. Dan ada tugas bagi kita semua. Mari kita lihat dua ayat yang akan menjadi perenungan kita pagi ini. Yang pertama adalah 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Kita baca bagian itu ya. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Sudah mendapatkan? Ya. 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Jadi yang pertama ini, kita dipanggil mempunyai relasi, persekutuan, hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia setia. Kita bersyukur kita dipanggil menjadi umatnya, menjadi miliknya. Ayat yang kedua yang kita akan baca dari 1 Yohanes pasal 1, ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat ini di Yohanes jelas menggambarkan lebih detail lagi bahwa kita mempunyai relasi dengan Tuhan dan umat Kristen yang lain. Jadi ketika kita jadi gereja, jadi individu yang hidup itu harus berhubungan dengan Allah, punya relasi yang baik dengan Allah, dan juga relasi dengan umat percaya yang lain. Nah, relasi ini harus kita bangun, kita nyatakan sehingga semua orang tahu bahwa kita adalah gereja ini. Dari beberapa kali ibadah, dijelaskan apa itu gereja, aslinya bahasa Yunani ekalio, dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari lingkungan dunia ini, dipanggil keluar. Berarti kita eksklusif, tersendiri, terpisah dari yang lain. Betul terpisah, tetapi apa yang kata firman Tuhan? Aku utus kamu kembali ke tengah dunia ini. Jadi tidak dipanggil terpisah lalu bersembunyi, hidup di biara atau hidup seperti puncak gunung, hidup sendirian, tidak. Kita dipisahkan, kita dikuduskan, dan Tuhan utus kita kembali ke dunia ini untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Nah, itulah tugas orang Kristen sebagai gereja yang nyata. Tuhan inginkan persekutuan kita nyata di tengah-tengah dunia ini. Ini jelas persekutuan kita adalah persekutuan yang dihidupi oleh kasih Tuhan sendiri. Dihidupi oleh apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita ini, yaitu kasih itu. Dan yang kedua, masing-masing dari kita ini semua, dia setia kepada fungsinya tanpa merasa lebih daripada yang lain. Masing-masing dari kita punya talenta sendiri-sendiri. Lalu Tuhan ingin kita melayani dia sebagai gereja yang nyata itu, tanpa kita merasa lebih hebat dari orang lain, tanpa merasa kita lebih suci daripada orang lain, tanpa merasa kita ini lebih superior, yang lain inferior. Bukan, saudara. Kita berjalan bersama-sama dengan kasih. Di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Menyatakan diri sebagai orang-orang yang percaya. Nah, kita lihat ciri-ciri gereja yang nyata itu apa? Yang pertama, gereja nyata itu pasti memiliki tanda-tanda yang terlihat. Karena nyata, semua orang melihat, oh ini loh orang Kristen. Ini loh seharusnya orang apa yang dilakukan oleh mereka. Jelas terlihat. Yang kedua, Pemberitaan Injil merupakan suatu keharusan. Maka kita dipisahkan, dikhususkan untuk kembali ke dunia, memberitakan Injil atau kabar sukacita itu. Bahwa Yesus Kristus sudah datang, mati, bangkit kembali, dan akan datang kembali. Berita sukacita itu, dia juru selamat yang sudah datang. Kita nggak perlu tunggu juru selamat yang lain, nggak perlu tunggu Mesias yang lain, dia sudah datang. Di pemberitaan Injil harus diberitakan. Tidak boleh, kalau ada waktu, kalau sempat, tidak boleh. Itulah gereja yang nyata. Pemberitaan Injil merupakan suatu keharusan. Yang ketiga, ketika kita sudah dihidupi oleh kasih Kristus itu, kita tidak akan berkompromi dengan ajaran sesat, ajaran yang menyimpang dari apa yang Yesus ajarkan melalui Alkitab ini. Begitu keluar dari sini, kita tolak. Maka itu penting sekali bagi kita, anggota gereja, berkumpul bersama, bersekutu bersama, belajar firman Tuhan. Yang kita mengerti, ini yang benar, ini yang tidak. Karena tugas kita tidak main-main di tengah-tengah dunia ini. Yang keempat, membutuhkan pembaruan agar semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Pembaruan artinya apa? Kita terus dikuatkan satu dengan yang lainnya, maka perlu sekali koinonia atau persekutuan itu satu dengan yang lain, sehingga kita boleh terus diperbarui iman kita, dikuatkan iman kita, dan kita boleh terus hidup sesuai kehendak Tuhan itu. Ya, itu ciri-ciri gereja yang nyata. Dan yang catatan sedikit, yaitu gereja Invisible Church hanya terlihat oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia. Dan Allah mengendaki kita nyata, ditulis semua orang di dunia ini. Lalu dunia seperti apa yang kita layani sekarang ini? Dunia seperti apa yang kita hidupi sekarang ini? Semangat kasih Tuhan, kita melihat tingkat kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas meningkat luar biasa. Saya amati selama bulan Februari-Maret ini sungguh luar biasa. Kejahatan meningkat begitu banyaknya. Kejahatan dalam angkutan kota, sampai menurunkan korban. Di angkot, di todong, karena takut, dia loncat dari angkot, meninggal. Atau yang belum lama ini seorang mahasiswi, kita tidak jelas peristiwanya bagaimana, dia loncat dari angkot, ya dia langsung meninggal, tapi di wadah rumah sakit, beberapa hari kemudian dia meninggal. Dan banyak lagi, cerita-cerita yang mengerikan sekitar angkot itu ya. Belum lama ini, saya lihat televisi kemarin, siswi masih SD, ya dicabuli oleh supir angkot tembak itu. Sampai Pak ya Aris Merdeka Sirait datang menemui si supir angkot itu. Baru 1-2 hari yang lalu. Saudara, itu yang terjadi. Dunia yang kita layani seperti itu, saudara. Atau dalam masyarakat pun, pembunuhan banyak sekali. Belum selang 1-2 minggu nih, pembunuhan semakin banyak, semakin kerap. Dan terakhir kita dengar mutilasi. Ya, dipotong-potong tubuhnya, dibuang di jalan tol. Saudara, kualitas pembunuhan meningkat. Kuantitasnya juga banyak. Semakin banyak kita dengar orang dibunuh orang dengan alasan yang sepele. Korupsi. Apa yang terjadi di dunia kita? Korupsi semakin luar biasa. Dulu cuma bilangan miliar, sekarang sudah triliun. Dan kita nggak sangka orang itu kok bisa ternyata ya korupsi sekian triliun. Saudara, itu dunia di mana kita hidupi sekarang ini. Lalu apa tugas kita? Tuhan menginginkan kita sebagai gereja melakukan tindakan nyata di dalam dunia ini. John Stott, seorang teolog, mengatakan demikian. Ketika sekerat daging itu busuk, yang salah garamnya. Artinya apa, saudara? Daging pada dirinya sendiri ketika dia dikerat, dari satu, ya entah daging sapi, atau daging ayam, ketika dibiarkan saja, dia pasti busuk. Hakikat daging itu akan membusuk. Lalu supaya tidak busuk bagaimana? Diberi garam, supaya tahan lebih lama. Ketika sudah diberi garam, tetap sudah busuk, artinya apa? Garam tidak berfungsi dengan baik. Itu yang masuk oleh John Stott. Ketika gereja tidak berfungsi dengan baik, sehingga kejahatan meningkat, kerusuhan semakin banyak, yang salah gereja. Bukan dia, karena dasarnya mereka adalah dunia yang busuk, yang cemar, yang penuh dengan dosa ini. Ketika kejahatan semakin meningkat kualitasnya, yang salah gereja. Di mana gereja? Apa yang dilakukan gereja pada dunia ini? Saudara, gereja menjalankan fungsinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan dengan bersama-sama. Gereja harus visible, bukan invisible. Saudara, kita melihat apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Kita melihat contoh yang ada di Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai dengan 5. Kita lihat Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan baca 1 sampai 5 itu ya. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat yang kedua dan seterusnya ya, sampai dengan ayat yang kelima. Perikop ini diberi judul oleh LAI, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, kita lihat ayat yang kedua. Jadi peristiwa ini ketika para murid yang berjalan dengan Tuhan Yesus, lalu mereka melihat seorang buta di pinggir jalan. Dan mereka tahu buta sejak lahir. Ayat yang kedua. Apa yang dikatakan para murid ketika melihat orang buta ini? Mereka malah mempermasalahkan segi teologis. Tuhan, orang buta ini yang dosa siapa? Orang itu sendiri kok lahir buta, atau orang tuanya sehingga melahirkan anak yang buta. Saudara, itu keadaan gereja, saudara. Sering bertengkar masalah-masalah teologis. Bukannya kita boleh bicarakan masalah teologis, boleh saudara. Tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan apa yang menjadi fungsi kita. Jangan lagi meresahkan masalah teologis yang mungkin di luar bidang kita. Kita boleh tanya, boleh. Kalau saudara enggak cocok dengan penjelasan itu, ya oke, saudara boleh mencari tempat yang lain sesuai dengan pandangan saudara. Tapi saudara, kita masih punya fungsi yang sendiri. Jangan kena masalah teologis kalau kita tidak memelani Tuhan. Lalu kita duduk saja diam sebagai jemaat yang pasif duduk saja di gereja. Tuhan enggak mau seperti itu. Ketika Tuhan memberikan gerejanya, gereja adalah milik Tuhan. Dan masing-masing orang punya tugas sendiri-sendiri. Jangan duduk diam di gereja. Jangan, Tuhan enggak mau itu. Kita milik Tuhan dan Tuhan ingin nyata tindakan kita di dunia ini. Janganlah kita hanya mempertahankan masalah-masalah teologis yang mungkin di luar bidang kita. Lalu kenapa? Lalu kenapa kita enggak boleh mempermasalahkan seperti ini? Bukan tidak boleh, tapi melihat-lihat porsi kita dan fungsi kita di gereja itu. Maka ayat yang ketiga, Tuhan katakan apa? Ayat yang ketiga, Tuhan katakan di sini, ada tugas. Jangan kita terpaku, terpancang masalah teologis, sehingga lalu kita enggak mau bekerja. Tidak, ada tugas yang harus kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dia di sini, di dalam orang buta itu. Loh, kok bisa sih Pak? Dia buta. Kok pekerjaan Allah nyatakan melalui dia? Apa dia selalu bekerja, lalu dia menari-nari, atau tanpa tongkat dia bisa berjalan ke utara, ke selatan, ke timur, dan segala macam. Bukan itu. Ketika ada orang buta, ada yang membutuhkan pertolongan kita, apa yang kita lakukan? Mungkin ketika tahu dia ada orang buta membutuhkan, kita tolong dia. Sehingga pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui orang buta itu, lah kita yang melakukannya. Kita tolong keluarga dia, kita tolong mungkin anak istrinya dan segala macam. Tapi jelas ada tugas bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai gereja, sebagai individu itu. Kalau kita baca secara keseluruhan dari pasal 9 ini, sungguh menarik saudara. Ada dua kebutaan yang dijelaskan di perikop ini. Pertama, buta secara fisik. Yaitu orang buta tadi itu ya, secara fisik. Dan Tuhan datang, Tuhan meludah ke tanah, lalu tanah yang sudah pasang ludah itu dioleskan di mata orang buta ini, sehingga orang buta ini melihat. Tuhan sembuhkan kebutaan secara fisik orang buta ini. Lalu hal yang kedua adalah buta secara rohani. Nah, ini dari ayat 6 dan seterusnya 41, kita akan melihat buta secara rohani apa. Saudara-saudara, ketika orang buta ini sudah melek, wah dia pasti bersuka cita ya, lari sana lari sini mungkin ya. Pertama melihat, oh ini yang namanya pohon, oh ini yang namanya gereja, oh ini yang namanya orang mungkin ya. Dia baru melihat begitu. Sehingga ketika dia pulang ke rumahnya, lalu para tetangganya heran, loh ini kamu dulu yang buta? Betul ini saya coba pegang saya, lihat pakaian saya. Tapi orang tuh gak percaya, ah masa sih kamu? Dulu kan kamu buta selahir. Orang buta selahir gak mungkin bisa melek. Itu tanggapan mereka. Sehingga gak heran ketika para murid, yang ada orang Yahudi, mereka juga berpandangan gak mungkin orang buta selahir bisa melek. Sehingga mereka berkata, ketika orang bisa melek berarti ada dosa. Saudara-saudara, kita lihat reaksi tetangga-tetangga ini. Mereka gak percaya. Kok kamu yang buta itu bisa melek sih? Mereka gak percaya. Karena pandangan mereka, orang buta tidak mungkin bisa melek. Makanya loh, peristiwa ini berujung kepada orang-orang Farisi. Jadi yang pertama, tetangga itu buta secara rohani, mereka tidak melihat kuasa Tuhan bisa merubah manusia. Yang kedua, orang Farisi. Ketika orang Farisi bertemu dengan orang buta ini, lalu apa yang dikatakan orang Farisi itu? Loh, kamu kok bisa sembuh, bisa melek? Oh ya, orang buta itu katakan, karena ada yang menyembuhkan saya. Apa jawaban orang Farisi? Ah, itu enggak benar orang itu. Karena apa? Dia menyembuhkan pada hari Sabat. Pasti enggak benar. Pasti bukan dari Allah. Kalau dari Allah, enggak mungkin menyembuhkan hari Sabat. Pasti pilih hari lain. Saudara, luar biasa bukan? Orang tidak melihat mujizatnya yang sudah dilakukan, mereka terikat pada segala macam peraturan legalistik. Kalau orang ini dari Allah, pasti dia akan menyembuhkan hari Sabat. Karena dia menyembuhkan hari Sabat, berarti dia tidak melihat hari Sabat, nah berarti orang ini orang berdosa. Kalau orang berdosa, pasti tidak bisa buat mujizat. Saudara, bukan kita sering seperti orang Farisi, bukan? Kita terikat pada peraturan-peraturan gereja. Pokoknya begini loh. Bangku harus warna merah. Warna hijau, enggak boleh. Saudara, bukan itu, saudara. Esensi kita bergereja, bukan itu. Tapi sikap kita terhadap dunia ini bagaimana? Dunia kejahatannya begitu meningkat, kita kok masih enak-enakan dalam gereja. Bertengkar masalah teologis, bertengkar masalah remeh-temeh, gedung ini mau dicat hijau, kuning, merah, atau hitam, kita permasalahkan berbulan-bulan. Bukan itu, saudara. Kita akan menjadi orang yang legalistik. Yang ketiga, tadi tetangganya, lalu orang Farisi. Yang ketiga, orang tuanya juga buta rohani. Apa? Orang tuanya mengerti bahwa Yesus menyembuhkan anaknya. Sehingga ketika orang tua dipanggil orang Farisi, sini kamu orang tua. Kamu cerita, apakah betul ini anak kamu lahir buta? Betul orang tua katakan demikian. Lalu kenapa dia bisa sembuh? Orang tua ini takut dikucilkan. Alkitab jelas mengatakan begitu. Sehingga orang tua katakan, loh kok tanya sama saya? Padahal dia tahu yang menyembuhkan Yesus sang Mesias itu. Dia katakan, orang tuanya katakan demikian. Anak saya udah gede, tanya sama dia. Jangan tanya pada saya. Pada jelas sang ayah tahu bahwa Yesus sang Mesias menyembuhkan anaknya. Tapi kan takut dikucilkan, maka dia katakan, sudah hubungan diri dengan anak saya. Dia udah gede kok. Dia bisa ngomong, dia bisa menjawab. Saudara, tiga golongan orang ini. Golongan orang-orang yang buta rohani. Jelas orang Farisi dibutakan oleh kuasa, oleh prestise, oleh posisinya dia. Sehingga dia tidak mau mengakui kuasa Yesus. Dia yang bisa buat mujizat. bagaimana dengan kita? Jemaat kasih Tuhan, kita kadang seperti mereka, tetangga, orang Farisi maupun orang tua itu. Kita dibutakan oleh dosa-dosa kita. Sehingga apa? Kita sering mempermasalahkan masalah-masalah kecil dibuat besar. Hubungan yang baik menjadi rusak karena masalah kecil kita perbesar. Atau kita enggak peka kepada kebutuhan orang lain. Si A ini butuh untuk menyekolahkan anaknya. Si B butuh biaya untuk orang tuanya sakit dan segala macam. Kenapa? Karena kita enggak peka kepada kebutuhan mereka. Karena kita ribut masalah yang kecil-kecil sehingga melupakan hal yang utama kita sebagai gereja yang nyata. Tapi bersyukur saudara, di dalam peristiwa orang buta diselikan itu, Tuhan menjadikan si buta ini bisa melihat kembali. Kita juga bersyukur punya Tuhan yang akan menjelikan mata rohani kita. Kita boleh datang pada Tuhan, kita boleh mengakui dosa-dosa kita pada Tuhan, dan Tuhan akan menjelikan kita dan kita mengerti tugas kita apa sebagai gereja di dunia ini. Tuhan Yesus ingin menjalin hubungan yang baik dengan kita, tadi ayat yang kita baca, hubungan baik dengan kita, dan juga Tuhan ingin kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang percaya di sekitar kita. Bahkan Tuhan itu sebelum memanggil kita, Dia sudah mengenal kita. Dia sudah tahu kita. Karena kita diciptakan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan ingin mencelikan mata rohani kita. Pertanyaan sekarang, maukah kita menjadi gereja yang nyata itu? Maukah kita melakukan atau hidup sesuai dengan rencana Tuhan bagi hidup kita masing-masing? Saudara, mungkin ketika jadi orang Kristen, kita tidak tahu semua pertanyaan dia juga pada kita. Kita enggak tahu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sulit, pertanyaan teologis, tidak semua pertanyaan teologis pun saya mengerti, saudara. Pengetahuan saya sangat terbatas, saudara. Tetapi kalau kita tanya, kalau kita, oh saya enggak mau tahu. Bukan itu, saudara, kita sebagai orang Kristen. Yang Tuhan inginkan seperti orang buta itu. Ketika orang buta itu ditanyai oleh orang Farisi, dia katakan demikian. Aku enggak tahu siapa menyembuhkan aku, tapi yang aku tahu dari buta melek. Saudara, ketika banyak pertanyaan diajukan dalam kehidupan kita, mungkin kita secara teologis, tapi kita bersaksi pada mereka bahwa aku diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hidupku berubah. Dulu aku temperamental, sekarang tidak. Dulu aku selfish, egois, sekarang tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkarya dalam hidupku. Saudara, kalau dulu kita ketika ada permasalahan pekerjaan, kita marah-marah, hidup kita tidak tenang, sekarang Yesus dalam hidup kita, kita bersaksi pada orang lain. Betul masalah tidak hilang, tapi cara saya pandang masalah itu sudah berbeda. Ketika kita ada persoalan dalam rumah tangga kita, pasangan suami istri atau orang tua dengan anak, ketika dulu ada permasalahan, kita dengan mudahnya marah, mungkin turun tangan, atau kita ringan tangan, pukul anak, pukul istri. Tetapi sekarang kita sudah berkarya dengan kita, kita berbeda. Saudara, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi ketika Tuhan berkarya untuk kita, pasti kita akan berubah. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus pasti akan merubah hidup kita. Orang buta itu, kita melihat apa yang dikatakan orang buta? Semula dikatakan, saya tidak tahu saya yang menyembuhkan saya. Itu pertemuan yang pertama dengan orang Farisi. Pertemuan kedua orang Farisi, setelah orang tuanya berkata, tanya sendiri pada anakku. Ketika orang buta ditanya kembali orang Farisi, dia katakan apa? Aku tahu dia nabi. Sudah meningkat, saudara. Dari tidak tahu sama sekali, pertemuan pertama dengan Farisi, pertemuan kedua dikatakan, dia seorang nabi. Pertemuan yang ketiga, ketika dia bertemu dengan Tuhan sendiri, ya, kita baca di ayat yang berikutnya ya, Tuhan bertemu dengan dia di tempat ibadah, lalu Tuhan tanya pada dia, kamu percaya padaku? Orang berkata, ya Tuhan, aku percaya padamu, engkaulah Mesias itu. Saudara, kita lihat tingkatan-tingkatan dari orang buta ini. Pertama tidak tahu, yang kedua dikatakan Yesus Nabi, dan yang ketiga Yesus adalah Mesias. Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang dewasa rohani adalah kita yang secara konsisten men-sharingkan, membagikan, menyaksikan apa yang telah Tuhan lakukan dalam diri kita. Kita enggak mungkin diam, saudara. Ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita ini. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Jangan diam. Nyatakan gereja itu di tengah-tengah masyarakat ini. Orang-orang Farisi itu tetap buta rohaninya. Karena apa? Kekerasan kepala mereka, kebodohan mereka, keegoisan mereka. Sehingga mereka tetap mengatakan, ini tidak benar. Kita boleh baca di ayat 41, pasal 91 ayat yang terakhir. Jawab Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Farisi itu. Yesus katakan demikian. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Buta yang pertama, sekiranya kamu buta, berarti buta secara fisik, physically, kamu tidak berdosa, karena memang buta, tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika kamu berkata, kami melihat, berarti mereka anggap dirinya sudah mengerti secara rohani, tapi mereka tidak melihat kebenaran Tuhan itu, maka Yesus katakan, maka tetaplah dosamu itu. Orang-orang Farisi tetap hidup dalam dosa mereka, karena mereka tidak melihat Tuhan sudah berkarya di dunia ini, Yesus yang datang, Mesias sudah datang, mereka menolaknya. Karena mereka katakan, ini orang berdosa. Karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saudara-saudara, yang ketiga yang kita boleh belajar, kenapa Tuhan ingin kita berkarya, Tuhan ingin kita melakukan tugas kita dengan baik. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu. Ayat yang keempat, Yesus katakan, selama masih siang. Apa artinya saudara, selama masih siang? Karena ketika siang hari, matahari bersinar dengan terang, ya kutub awan pun masih jelas, kita bisa melihat di dunia ini ya. Berarti ada sesuatu yang bisa kita lakukan ketika hari masih siang. Karena Yesus tambahkan kalimatnya, akan datang malam sehingga tidak seorang pun bisa bekerja. Malam gelap pekat, tidak ada orang bisa bekerja. Saudara, kita bisa belajar dari para petani itu. Para petani itu, dia tahu kapan harus mulai menanam padi, kapan harus berhenti, dan segala macam. Padahal mereka tidak pernah belajar ilmu tentang iklim, klimatologi, mereka tidak pernah belajar. Tapi mereka bisa mengerti kapan tanam padi. Mereka juga tidak pernah belajar hidrologi, bagaimana hujan turun, berapa lama curah hujannya, berapa mili tiap satu bulannya, mereka enggak pernah belajar itu. Tapi toh mereka mengerti. Kapan tanam padi, kapan harus menuai, dan segala macam. Bagaimana mereka bisa mengerti, saudara? Karena mereka bergaul dengan alam. Mereka mengerti tanda-tanda alam itu. Oh, kalau angin bertiup seperti ini, ini kira-kira sudah saatnya kita mulai menanam padi, dan segala macam. Mereka mengerti alam ini, mereka mengerti kapan menanam padi, karena mereka bergaul erat dengan alam, mereka mengerti alam ini. Saudara, bagaimana dengan kita? Supaya kita bergaul intim atau dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita. Kita adalah gereja yang nyata, yang visible di dunia ini. Bagian lain yang Tuhan Yesus katakan, selama masih siang, artinya apa? Selama ada kesempatan bagi kita. Selama kita diberi kesempatan bekerja oleh Tuhan, pakai itu sebaik-baiknya. Kenapa? Hidup kita hanya sementara. Kita mungkin hidup selamanya, saudara. Waktu kita sangat terbatas. Jadi mumpung ketika Tuhan berikan kita kesempatan untuk bekerja, bekerjalah. Kesempatan melayani, melayanilah dengan baik. Tancap gas dengan kencang. Karena kita sangat terbatas. Kita hidup hanya sementara. Karena itu kita perlu mengatur prioritas hidup kita ini. Sementara kita tahu mana harus kita dahulukan. karena akan datang malam di mana sudah tidak bisa bekerja. Apa artinya sementara bagi hidup kita? Mungkin kesehatan kita. Saat kita jadi tua, mungkin kesehatan kita sudah berkurang. Kita seperti waktu kita muda lagi, bisa bergerak sana ke sini dengan bebas. Kehujanan pun juga enggak sakit. Tapi sekarang udah tua, kita pikir dua kali, tiga kali kalau kehujanan. Saya kenal ada seorang CEO, dia CEO yang nomor satu, dikatakan bahwa seluruh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia mencari dia. Dia ranking nomor satu, dicari oleh orang. Sehingga dia enggak pernah nganggur, enggak pernah. Selalu dicari perusahaan besar untuk minta pendapat dia. Saudara, ketika saya bertemu dengan dia, sudah berumur hampir 70, dia, waktu saya ngomong, dia kata, aduh, sekarang saya udah enggak seperti dulu lagi. Dulu ada masalah, dia cepat sekali bisa menangani. Sekarang, aduh, ini rasanya kok udah mampet ini ya. Saya enggak bisa segera memberikan pendapat. Saudara, itulah manusia. Waktu sangat terbatas. Terbatas dari segi kesehatan, segi fisik, pun terbatas dari kemampuan intelektualitas kita. Saudara, mumpung kita diberi kesempatan oleh Tuhan, bekerja sekeras-kerasnya untuk Tuhan. Nyatakan gereja itu di tengah-tengah dunia ini yang semakin lama semakin cemar, semakin lama semakin bengkok ini. Saudara, dunia di dalam kegelapan rohani. Kegelapan rohani kan kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak segera membesarkan diri kita, maka kegelapan rohani akan merayap terus melingkupi kita, sehingga kita tidak bisa bekerja sama sekali. Sedikit demi sedikit, bagi kita tidak sadar, waktu kita makin lama semakin pendek. Kalau kita terus menerus menolak Tuhan, kita terus menerus tidak mau melayani Tuhan, maka kesempatan melayani itu akan diambil oleh Tuhan. Kegelapan akan melingkupi kita. Hati kita menjadi beku. Hati kita sudah keras, tidak melayani Tuhan. Untuk apa aku melayani? Saudara, hati-hati. Selama masih siang, selama kita diberi kesempatan melayani, layanilah dengan Tuhan. Jangan biarkan hal itu terjadi. Kegelapan melingkupi hati kita. Sudah saatnya kita bekerja buat Tuhan. Sudah saatnya kita nyatakan gereja itu di tengah dunia yang semakin rusak ini. Maka nanti ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan akan berkata pada kita, hai hambaku yang setia, masuklah ke pesta Tuanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh dipanggil menjadi umat pilihan Tuhan, kami boleh dipanggil menjadi milik Tuhan, kami boleh dipanggil menjadi gereja. Karena Tuhan, kami ingin melayani-Mu. Selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan melayani Tuhan, karena Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan biarkan hati kami membeku, jangan biarkan hati kami mengeras. Ya, kami tidak mendengarkan perintah Tuhan, kami menolak panggilan-Mu itu. Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan, yang akan merayakan Paskah yang akan datang. Tuhan berkati panitia yang sudah ditunjuk. Tuhan tolong mereka satu persatu, sehingga mereka mau bekerja bersama-sama, bahu-membahu dengan penuh kasih, supaya Paskah boleh berlangsung dengan baik dan boleh dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biar melalui perayaan Paskah ini Tuhan, semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Kami menjadi gereja yang nyata di tengah dunia ini. Kami menjadi gereja yang nyata di tengah masyarakat ini. Sehingga kami boleh jadi alat Tuhan di garam dan terang. Boleh bawa orang lain yang buta rohaninya melihat Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka satu persatu. Ketika Tuhan menyuruhkan berkat bagi mereka, bila mereka cukup hidup meresponi berkat Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi rencana penapisan tua-tua tanggal 17 yang akan datang. Tuhan berkati masing-masing anak-anakmu ini. Bila mereka dengan penuh rasa gentar, rasa hormat, menyambut tugas yang Tuhan berikan ke dalam tangan mereka. Bila mereka boleh melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Bila mereka menyadari kan tugas dan tanggung jawab mereka ketika Tuhan panggil mereka untuk melayani di gereja ini. Tuhan perlengkapi mereka Tuhan di dalam kekurangan mereka, di dalam kelemahan mereka. Dan bila mereka selalu mengucap syukur karena Tuhan berkenan memanggil mereka untuk melayani-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi mitra-mitra pelayanan gereja, Mika, Pama, ABC, dan Reformata. Tuhan dipakai semua itu Tuhan sebagai alat-Mu menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Sehingga semua orang boleh mengenal Engkau. Baik melalui pendidikan, melalui audio, video, melalui percetakan, dan segala macam. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Dengan segala permasalahan, baik secara politik, hukum, keadilan, dan segala macam. Tuhan, tolong bangsa negara kami ini, Tuhan. Tuhan boleh pakai pemerintah. Dan berikan rasa takut kepada mereka. Sehingga mereka boleh sungguh melakukan tugas, kewajiban mereka. Sesuai dengan wewenang yang mereka punyai. Untuk boleh membangun bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami serahkan seluruh pemerintah ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.